kali kota ini bebin isong gasong lele luk lele bina bau meri dagali kota ini bebin isong gasong lele luk lele bina la lele luk sila sol mi fa sol lele diring fa fa rebing modemi do do do do mi do mi do gambo fa mi re re re re re re re re re re re re re la le le lu si la sol mi fa sol le le di di fa fa re mi pure mi do do do do mi do mi do gambo fa mi re manis ba o mi re da ga le gutta en me a bebi song ga song le le lu le le bin ha ba o mi re da ga le gutta en me a bebi song ga song le le lu le le bin ha Taman Music. Putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. La la la la la la la. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Ke kanan manis bau mere dagali kota ini bebin isong gasong lele luk lele binha bau mere dagali kota ini bebin isong gasong lele luk lele binha la lele luk silasong mi fa sol lele tiring fa fa rebi more mi do do do do mi do mi do ge mu fa mi re re re re re re re re re re re re re la le le lu si la sol mi fa sol lele tiring fa fa rebi more mi do do do do mi do mi do ge mu fa mi re bau mere dagali kota ini bebin isong gasong lele luk lele bita bau mere dagali kota ini bebin isong gasong lele luk lele bita music. Siap putar kiri, hey, la la la la la la la, putar ke kiri, yeah. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis, yeah. La la la la la la la la, sekarang kanan, yeah. Nona manis putarlah ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Atas, atas, la la la la la la la. Sekarang atas, nona manis putarlah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas dan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas manis. Bawah tante. Sekarang bawah, hey. Nona manis putarlah ke bawah, eh ke bawah, ke bawah, ke bawah dan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah manis, hey. kota ini. Ketin pisong gasong leleluk lerebin ha. Mau mirih dagali kota ini. Popin pisong gasong leleluk lerebin ha. Melaleleluk sila sol mi fa mi fa sol lele didik fa fa rebi modemi. Do do do do mi do mi do ge mu fa mi re re re re re re re re re re re re re la le le lu si la sol mi fa sol le le di ding fa fa re bi mo ne bi do do do do mi do mi do ge mu fa mi re manis fa u mi re da ga le go ta e ne. Bebin pisong gasong leleluk lerebin ha. Mau miri dagali kota ini. Bebin pisong gasong leleluk lerebin ha.